jujur selalu menjadi jalan yang menyenangkan karena mendapatkan limpah berkat dari Tuhan. Tapi jalan yang serong itu sangat menyedihkan. Sayang, ada banyak orang menghina kejujuran, menganggapnya sebagai sebuah kebodohan dan sangat ketinggalan. Karena kejujuran bisa jadi memperlambat jalan atau bahkan menjadi jalan kecelakaan. Tampaknya memang seringkali seperti itu. Maklum dunia tak menghargai kejujuran. Tapi jangan lupa, ada sang pemilik dunia yang mengatur segala sesuatunya. Dan kejujuran terbukti sudah, tak ada yang salah di sana. Awas, jangan menghina kejujuran, karena kita akan tertimpa celaka. Belajarlah menghargainya, bahkan mencintainya, dan hidup di dalamnya. Karena itulah hidup yang berkemenangan. Limpah berkat akan datang, tersedia bagi orang yang jujur. Jangan menghina kejujuran, atau engkau akan terhina di kehidupan. Cintailah kejujuran, maka kehidupan datang menjadi warna yang memberi kebahagiaan dalam keseharian. Camkanlah, patut kita memilikinya. Warisan yang tak terbilang. Kejujuran memang sangat menjanjikan. Sekalipun langka di kehidupan, maka hebatlah yang empunya. Semoga itu adalah Anda dan saya. Mencintai kejujuran sudah semestinya.